Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kita buka halaman 67 tentang dalil adanya peribadatan kepada orang soleh yang dibawakan oleh penulis adalah surat Al-Isra ayat 57. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Mengingatkan di sini ada dua mereka. Mereka pertama siapa? Kaum musyrikin, manusia. Mereka yang kedua, jin yang disembah oleh kaum musyrikin. Kita akan membaca penjelasannya di halaman 68. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Membantu penjelasan dan dalil tentang orang-orang soleh, yakni bahwa di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah, kepada orang-orang soleh dari kalangan manusia. Firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Quran surat Al-Isra ayat 57. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang beribadah kepada Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam dan ibunya serta Uzair. Maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Al-Masih dan ibunya, yaitu Maryam serta Uzair, semua adalah hamba-hamba Allah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmatnya serta takut adabnya. Mereka semua adalah para hamba yang senantiasa membutuhkan Allah Ta'ala, sekaligus para hamba yang sangat fakir kepada Allah Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepada Allah dengan amalan-amalan ketaatan. Yang yad'una ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari wasilah kepada Rabb mereka, yaitu mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala dengan menaatinya dan beribadah kepadanya. Maka hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak benar jika diibadahi, sebab mereka adalah manusia yang senantiasa membutuhkan dan fakir, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala dan mengharap rahmatnya serta takut adabnya. Barang siapa yang keadaannya seperti itu, maka tidak benar jika diibadahi bersama Allah Ta'ala. Nah, ini pendapat yang pertama dari tafsir surat Al-Isra di atas. Yang dimaksud dengan orang-orang yang mencari wasilah di situ adalah para nabi dan orang-orang saleh. Kemudian kita akan lihat pendapat yang kedua. Pendapat kedua, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan orang-orang musyrik yang beribadah kepada para jin. Kemudian jin yang diibadahi tersebut masuk Islam, sedang orang-orang yang mengibadahinya tidak tahu tentang keislamannya, sehingga mereka menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan dan ketundukan, mengharapkan rahmat Allah dan takut terhadap adabnya. Maka mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa membutuhkan dan fakir kepada Allah Ta'ala, sehingga tidak benar apabila diibadahi. Tafsir mana saja yang ditunjukkan oleh ayat yang mulia tersebut, maka sesungguhnya ayat ini menunjukkan tidak bolehnya beribadah kepada orang-orang soleh, baik dari kalangan para nabi dan para siddiqin maupun dari kalangan para wali dan solehin. Tidak boleh beribadah kepada mereka, sebab mereka semua adalah hamba Allah yang senantiasa sangat membutuhkan kepada Allah Ta'ala. Lalu bagaimana mereka diibadahi bersama Allah Ta'ala? Nah, jika kita tafsirkan dengan pendapat yang kedua, maka orang soleh di sini adalah orang soleh dari kalangan jin. Orang soleh dari kalangan jin. sehingga siapapun objek yang diibadai orang soleh, baik dari kalangan manusia seperti para nabi, para wali, maupun dari kalangan jin, yaitu jin yang masuk Islam, semuanya dilarang. Kemudian kita akan melihat tambahan keterangan tentang makna al-wasilah. Adapun makna wasilah adalah ketaatan dan pendekatan. Secara bahasa artinya sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tujuan. Maka yang dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah Ta'ala dan surganya disebut sebagai wasilah yang mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Inilah wasilah yang disyariatkan dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 35. Adapun orang-orang yang menyelewengkan makna dan para pendusta mengatakan bahwa wasilah adalah kamu menjadikan antara dirimu dengan Allah perantara dari kalangan para wali, orang-orang saleh dan orang-orang yang telah mati. Kamu menjadikan mereka sebagai perantara yang menghubungkan antara kamu dengan Allah agar mereka mendekatkanmu kepada Allah. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah. Surat Al-Zumar ayat 3. Tayyib. Kata wasilah dalam Al-Qur'an cuma ada dua. Pertama di surat Al-Isra yang kita baca, yang disebutkan oleh Syekh sebagai dalil, Al-Isra ayat 57. Yang kedua di surat Al-Maidah 35. Kata wasilah dalam Al-Qur'an hanya ada dua ayat, Al-Isra 57 dan Al-Maidah ayat 35. Dan dua-duanya ulama sepakat maknanya adalah ibadah. Ulama ahli tafsir sepakat makna wasilah di dua ayat ini maknanya adalah al-ibadah. Karena ibadah itulah bentuk taqarrub, pendekatan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Kemudian bedakan antara wasilah dengan syafa'ah. Kalau syafa'at itu melalui makhluk yang lain, sehingga saya titip surat, tolong sampaikan kepada si A, isinya pengajuan donasi. Tolong sampaikan kepada gubernur, isinya adalah pengajuan donasi. Maka posisi orang yang saya titipi ini namanya apa? Syafa'at. Tapi kalau saya melakukan pendekatan sendiri kepada gubernur, misalnya ketika open house saya sowan ke sana, kemudian saya ngasih hadiah ke beliau, sampai akhirnya gubernur kenal dengan saya, lalu baru saya mengajukan donasi, maka yang saya lakukan ini namanya wasilah. Nah, Syekh membantah pendapat yang disampaikan oleh mereka yang masih berkeliaran dengan kuburan, yang begitu ingin menyampaikan doanya melalui kuburan dan para wali dengan sebutan wasilah. Ini enggak benar. Pemahaman wasilah seperti ini tidak dipahami oleh para ulama ahli tafsir yang menafsirkan ayat yang kita baca, sehingga mereka menyebut itu bukan wasilah, tapi yang lebih tepat itu adalah istisfa', meminta syafaat. Sebagaimana bantahan ini juga disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Usheikh Hafizahullah. Beliau mengatakan praktek orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah di kuburan lalu berdoa di kuburan dengan harapan agar doanya lebih mustajab, itu istisfa', bukan tawassul. Istisfa' berarti tolabu syafa'ah, meminta orang lain jadi pemberi syafa'at. Kalau tawassul itu melakukan sendiri agar dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang Allah syariatkan itu cari tawassul, bukan mencari istisfa'. Sehingga yang diperintahkan oleh Allah adalah wabtaghu ilaihil wasilah. Kita coba perhatikan, di ayat atau di surat Al-Isra 57, ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Di surat Al-Maidah ayat 35, wa batagu ilaihil wasilah. Sehingga Allah perintahkan untuk mencari wasilah. Tapi tidak ada perintah istashfi'u ilallah. Carilah istishfa' kepada Allah. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran adalah mencari wasilah. Nah, di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang mempertahankan kesyirikan, bahwa yang dimaksud mencari wasilah itu adalah istishfa. Dan itu keliru dari sisi makna, salah, dan dari sisi praktek definisi dari wasilah juga salah, karena kita tidak menjumpai adanya tafsir yang disampaikan oleh para ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya mencari wasilah di situ adalah istishfa, sebagaimana yang diingkari oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Dan kita akan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan tentang makna wasilah menurut mukharrifin, orang yang punya penyimpangan dalam berpikir. Jadi makna wasilah menurut al-mukharrifin, orang-orang yang kacau pemikirannya dari para pendusta, yaitu kamu menjadikan perantara antara dirimu dengan Allah Ta'ala wasilah atau perantara yang akan memperkenalkan Allah kepadamu dan menyampaikan kepadanya kebutuhan-kebutuhanmu serta mengabarkan kepadanya tentang dirimu. Seakan-akan Allah Ta'ala tidak mengetahuimu atau seakan-akan Allah Ta'ala itu bakhil yang tidak akan memberi kecuali setelah adanya rengekan kepadanya melalui para wasilah tersebut. Maha tinggi Allah Ta'ala di apa yang mereka katakan. Oleh sebab itu mereka menyatakan subhat, yaitu perancuan kepada manusia dengan mengatakan Allah Ta'ala berfirman, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa menjadikan perantara-perantara dari para makhluk kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang disyariatkan, karena Allah Ta'ala memuji pada orang-orang yang mencari wasilah. Dan di dalam ayat lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa batahu ilaihil wasilata wa jahidu fi sabilih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Mereka mengatakan bahwa Allah telah memerintahkan kepada kita akan mencari wasilah yang bisa menyampaikan kepadanya. Sedangkan wasilah maknanya adalah wasitoh atau perantara. Demikianlah mereka menyelewengkan makna kalimat dari tempat-tempatnya. Adapun makna wasilah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala dan bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah yang disebut sebagai wasilah yang disyariatkan. Mohon jangan sampai keliru ya. Jadi yang beliau sampaikan di halaman 71, paragraf terakhir, Syekh Shalih Al-Fauzan sedang menyampaikan syubhatnya ahlul kubur ketika mereka yang suka berdoa kepada selain Allah beralasan dengan ayat di surat Al-Isra ayat 57. Mereka mengatakan ayat ini dalil menjadikan perantara dari para makhluk kepada Allah Ta'ala itu disyariatkan. Ini syubhat mereka, bukan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kalau kemudian orang salah baca terus ini dikutip, inilah pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Padahal beliau sedang menjelaskan apa? Syubhatnya ahlul bid'ah atau syubhatnya orang yang melakukan penyimpangan dalam masalah ini. Dan itu sering dilakukan oleh orang-orang yang punya penyimpangan ketika mereka membawakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim. Di posisi beliau sedang menjelaskan tentang syubhat, dikutip kemudian dipakai untuk mendukung pendapat pribadinya. Syekhul Islam berpendapat demikian, padahal tidak berpendapat demikian. Beliau sedang menjelaskan tentang syubhat. Dan ini dibantah oleh beliau. Mereka menyelewengkan makna kalimat dari tempatnya. Yuharrifunal kalima am mawadhi'i. Karena yang dikehendaki dari tafsir ayat ini bukanlah wasilah dalam bentuk manusia. Wasilah dalam bentuk manusia yang diistilahkan dengan wasitoh, ini kalau diminta dalam doa jadinya apa? Istishfa. Jadinya istishfa. Sementara wasilah, mencari wasilah yang disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah adalah melakukan ketaatan dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bertawassul kepada Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Inilah yang disebut wasilah yang disyariatkan. Tayyib. Selanjutnya, para ulama menyebutkan bahwa wasilah, ini penjelasan Ibnu Qayyim, wasilah itu ada dua. Wasilah yang berupa manusia, wasilah yang berupa hamba, itu ada dua. Yang pertama adalah wasilah dalam bentuk merekalah perantara antara Allah dengan makhluk dalam menyampaikan wahyu Allah, seperti para nabi dan para rasul. Maka pernyataan ini benar. Sehingga para nabi, para rasul, Jibril alaihimus salatu wassalam adalah wasitah bainallahi wal makhluk. Para nabi, para rasul dan malaikat Jibril adalah perantara antara Allah dan makhluk. Karena melalui mereka kita bisa mengetahui wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, makna wasitah dalam arti mereka yang akan menyampaikan doa kita kepada Allah, maka ini diingkari oleh para ulama. Sehingga kesimpulannya begini, kalau wasitah dari atas ke bawah bisa, karena Allah tidak mungkin berkomunikasi dengan makhluknya, dalam arti Allah berbicara dengan makhluknya secara langsung kecuali melalui para nabi. Sehingga kalau semua orang diajak bicara, satu dikasih wahyu, yang kedua dikasih wahyu, semua orang diajak bicara, jadi nabi semuanya. Dan itu mustahil. Berarti ketika Allah hendak menyampaikan sesuatu kepada makhluknya, Allah harus menunjuk sebagian, karena tidak mungkin semuanya. Berbeda dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, ketika hamba itu berdoa, mengucapkan sesuatu, Allah paham tidak? Bisakah Allah memahami? Bisakah Allah memahami? Sangat bisa. Allah memahami semua bahasa, bahkan mengetahui isi batin hambanya. Sehingga tidak perlu orang lain. Tidak butuh orang lain, tidak perlu orang lain. Maka hamba bisa langsung menyampaikannya. Hamba ketika berdoa kepada Allah bisa langsung meminta kepada Allah, tidak perlu melalui perantara roh orang lain. Makanya kalau dari atas ke bawah bisa, kalau dari bawah ke atas enggak bisa. Jadi secara teori ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim untuk memahami perbedaan antara wasitoh yang dibenarkan dan wasitoh yang dianggap keliru. Kalau kita pahami bahwasanya para nabi, para malaikat adalah wasilah antara Allah dan para hamba, benar dalam arti mereka lah yang menjadi perantara ketika Allah menyampaikan wahyunya, tidak kita ingkari. Tapi kalau dibalik, mereka lah yang akan menyampaikan doa kita kepada Allah, nah ini kita enggak terima. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingkari istishfa, meminta syafaat kepada para makhluk, sehingga para hamba itu doanya lebih bergantung kepada makhluk dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan. Adapun mencari wasilah atau perantara melalui para makhluk untuk sampai kepada Allah, maka yang demikian itu adalah wasilah yang dilarang dan disebut pula dengan wasilah syirik. Dan itulah wasilah yang diambil oleh kaum musyrikin sebelum mereka. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka beribadah kepada selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudharat kepada mereka dan tidak pula manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surat Yunus ayat 18. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surah Az-Zumar ayat 3. Nah, dua ayat ini dalil tentang apa, Pak? Dua ayat ini dalil tentang apa? Haramnya istisfa. Bahkan Allah ceritakan dalam konteks alasan orang musyrik. Dan alasan orang musyrik dibenarkan tidak? Justru itu menjadi dalil tentang ilah kesyirikan. Maka kalau ada orang di zaman sekarang melakukan seperti alasannya orang musyrik, berarti kamu tidak sama, tidak jauh beda dengan orang musyrik, sama seperti orang musyrik. Karena perbuatannya sama, latar belakangnya juga sama. Sehingga orang yang kembali lagi, ketika dia berdoa melalui perantara makhluk yang sudah mati atau para malaikat atau para nabi, dengan anggapan roh inilah yang akan mengantarkan doanya, maka ini perbuatan syiriknya orang musyrikin jahiliyah yang Allah ceritakan di surat Yunus 18 dan surat Az-Zumar ayat 3. Sehingga kalau kita diminta untuk menjelaskan apa dalil kalau istisfa dilarang, Anda sampaikan dua ayat ini. Ini dalilnya. Tapi kalau yang dimaksud wasilah adalah Allah menurunkan wahyu melalui beberapa makhluknya, kita terima. Karena memang itu realitanya. Allah tidak mungkin berbicara langsung dengan semua makhluknya, sehingga harus ada sebagian makhluknya yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi perantara dalam menyampaikan wahyu darinya. Kemudian satu syubhat lagi. Kita kan boleh minta doa dari orang lain. Misalnya datang ke seorang kiai atau orang yang kita anggap doanya mustajab, lalu minta kepada beliau, tolong doakan saya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kan menjadikan makhluk sebagai wasilah. Ini menjadikan makhluk sebagai wasilah. Jawabannya, ini mendoakan, bukan menjadikan makhluk sebagai wasilah. Dan muslim mendoakan muslim yang lain, bisa enggak? Apa dalilnya? Salat jenazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kita saling mendoakan kepada yang lain, termasuk juga yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sehingga jangan salah dipahami kalau ini disebut sebagai istisfa. Ini bukan istisfa, ini mendoakan orang lain. Dan doa itu bisa untuk kepentingan pribadi, bisa untuk kepentingan orang lain, untuk orang tua atau siapapun yang kita ingin berikan kebaikan kepadanya, untuk negara kita, untuk masyarakat kita, pemerintahan kita, dan seterusnya. Sehingga di situ bentuknya adalah doa pribadi dia, namun manfaatnya untuk orang lain. Tidak ada istisfa di sana. Kecuali kalau yang dititipi doa itu terus minta tolong ruh. Misalnya ya, ada orang yang gak punya duit untuk ziarah ke makam wali, terus dia titip, nanti kalau kamu kesana ojo lali ya, saya titip ini, tak kasih amplop isinya doa. Kemudian di sana dia berdoa melalui perantara wali. Nah, ini berarti dia melakukan istisfa. Titip doanya gak masalah, tapi istisfanya yang bermasalah. Insyaallah dipahami ya. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan penjelasan berikutnya. Inilah perbuatan kesyirikan orang-orang terdahulu dan orang-orang sekarang, sama tiada bedanya, walaupun mereka istilahkan dengan wasilah. Itu kesyirikan yang sebenarnya dan bukan wasilah yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala sama sekali tidak akan menjadikan kesyirikan itu sebagai bentuk wasilah yang mengantarkan kepadanya. Syirik itu tidak lain hanya akan menjauhkan dari Allah Ta'ala. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran surat Al-Maidah ayat 72. Lalu bagaimana kesyirikan dijadikan perantara yang menghubungkan kepada Allah Ta'ala? Maha suci Allah dari apa yang mereka kaum musyrikin katakan. Inti pembahasan dari ayat ini adalah dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa ada kaum musyrikin yang beribadah kepada orang-orang soleh, sebab Allah Ta'ala telah menjelaskan hal itu, dan Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka ibadahi adalah hamba-hamba yang sangat membutuhkan Allah Ta'ala. Ya batabuna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka, yakni mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepadanya. Firman Allah, ayyuhum aqrabu. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Yakni saling berlomba-lomba menuju Allah Ta'ala dengan ibadah, dikarenakan sangat butuh dan fakirnya mereka kepada Allah Ta'ala. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Barang siapa yang sifat dan keadaannya seperti itu, maka sama sekali tidak pantas apabila dijadikan sebagai ilah yang diseru dan diibadahi bersama Allah Ta'ala. Tayyib, yang perlu kita garis bawahi berikutnya adalah kalimat ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Kalimat ini pelakunya siapa, Pak? Mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Pelakunya siapa ini? Orang yang saleh. Sehingga makna wasilah di sini apa? Ibadah kepada Allah. Nah, orang-orang yang mereka menggunakan dalil ini sebagai syubhat, itu coba lihat. Mereka yang berdoa kepada, ya. Sehingga wasilah di sini maksudnya adalah menjadikan selain Allah itu sebagai wasilah. Lalu dipuji oleh Allah di lanjutan ayat, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzaba. Padahal aslinya bukan seperti itu tafsirnya. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah, ini sifat untuk orang solehnya, bukan sifat untuk orang musyriknya dan bebatuan. Qala al-musannifu rahimahullah wa dalilul asjari wal ahjari qauluhu ta'ala afara'aytumul lata wal uzza wa manatats tsalitsatal ukhra. Dalil adanya penyembahan terhadap pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Najm ketika Allah menceritakan tentang Lata, Uzza dan Manat. Tahukah kamu apa itu Lata, apa itu Uzza, apa itu Manat, Tuhan ketiga yang kalian sembah, kemudian semuanya kalian sebut sebagai anak perempuannya Allah. Nanti kita akan lihat penjelasannya seperti apakah mereka. Yang intinya mereka ini bentuknya adalah ada yang bentuknya bebatuan, ada yang bentuknya pohon, sehingga diyakini bahwasanya di tempat itu ada roh yang menjaga yang akan mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat penjelasannya. Penjelasan perkataan beliau rahimahullah dan dalil tentang adanya peribadatan kepada bebatuan dan pepohonan dan seterusnya, dalam ayat ini terdapat dalil bahwa di sana terdapat orang-orang musyrikin yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Maka firman Allah Ta'ala, afara'aitum, apakah patut kamu hai orang-orang musyrik? Ini adalah pertanyaan dengan maksud mengingkari Maknanya, kabarkanlah kepadaku, yaitu dari bab pertanyaan sebagai bentuk pengingkaran dan pelecehan. Allah tak dengan takdir, yaitu tidak mentakdirkan huruf taknya, adalah nama sebuah patung di kota Taif, yaitu nama bagi sebuah batu yang terukir yang di atasnya terhadap bangunan rumah, kain tirai yang menyerupai Ka'bah, di sekitarnya terdapat halaman dan terdapat sadana, yaitu penjaga atau juru kuncinya. Mereka, kaum musyrikin, menyembah patung tersebut sebagai ilah, yaitu sesembahan yang diibadai selain Allah Ta'ala. Patung tersebut adalah patung yang diibadai oleh penduduk Taif dan kabilah-kabilah sekitarnya. Mereka merasa bangga memiliki patung tersebut. Ada juga yang membaca Afara'aitumul Lata dengan mentasdidkan huruf taknya, artinya adalah isim fa'il dari fi'il latta yulattu. Ya luttu. Latta ya luttu, yaitu laki-laki soleh yang dahulu pekerjaannya membuat adonan tepung dan menyuguhkannya kepada para jamaah haji. Ketika ia telah mati, dibangunlah rumah di atas kuburannya dan ditutup dengan kain tirai. Hingga akhirnya mereka menyembahnya di samping beribadah kepada Allah Ta'ala. Itulah patung Lata. Nah, kita sudah mengenal siapa Lata ya. Kemudian di sini ada penduduk Saqif, Bani Saqif. Bani Saqif itu yang menghuni daerah Taif. Kalau Taif itu nama tempat, Saqif itu nama bani. Seperti Mekah dihuni oleh Bani Quraisy, Taif dihuni oleh Bani Saqif. Dan Bani Saqif ini masuk Islam belakangan, dan mereka termasuk di antara bani yang banyak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah beliau. Mereka inilah yang pernah melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan sampai malaikat gunung menawarkan apa? Hey Muhammad, silakan perintahkan, saya akan angkat gunung ini, kemudian saya hujankan ke mereka sehingga mereka mati semuanya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar dan memohon kepada Allah, semoga nanti akan ada keturunan Bani Saqif yang mau masuk Islam. Dan walhamdulillah, doa beliau mustajab sehingga Bani Saqif termasuk di antara bani yang membela Islam di akhir dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Lata dengan tak ditasydid. Kalau yang ada di surat An-Najm, qiraah Hafs an Asim tanpa tasydid. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Ada juga yang membaca di qiraah yang lain taknya ditasydid. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Sehingga taknya kalau ada panjang ketemu tasydid jadinya apa? Mat wajib musaqqal kilmi, seperti dalin. Kalau dibaca Allata taknya ditasydid, itu berasal dari kata latta yaluttu yang artinya membuat adonan. Allatu artinya orang yang rajin membuat adonan, tukang pembuat roti. Allatu itu adalah julukan untuk laki-laki soleh yang diceritakan di sini, suka membuat tepung adonan yang disuguhkan kepada para jamaah haji di masa silam. Dan orang Arab mereka berlomba untuk menjamu para jamaah haji, yang dengan itu dikenal dengan kebaikannya, akhirnya kesolehannya dikenang sampai pun dia sudah meninggal dunia. Mengenai apa agamanya, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita tidak punya biografi tentang Lata yang lengkap yang sebenarnya. Apakah dia muslim ataukah tidak, kita tidak tahu. Yang jelas dia termasuk objek yang diibadai oleh orang Taif, disembah oleh Bani Saqif. Kemudian Uzza. Adapun Uzza adalah pepohonan dari jenis salam yang berada di suatu lembah nakhlah yang terletak antara kota Mekah dan Taif. Di sekitarnya terdapat bangunan dan tirai-tirai penutup. Terdapat pula penunggu, yaitu juru kuncinya. Bahkan terdapat setan yang mengajak bicara kepada manusia. sehingga orang-orang jahil menyangka bahwa yang berbicara adalah pohon itu sendiri atau bangunan tersebut. Padahal sesungguhnya yang berbicara adalah setan yang berusaha menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Dulunya patung tersebut adalah untuk peribadatan orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tayyib. Dan Uzza itu dikenal sebagai dewa perang. Kebanggaan orang Quraisy ketika mereka berperang adalah mereka punya Uzza. Karena itu sewaktu mereka merasa menang pada kejadian perang Uhud, karena ada teriakan Qataltu Muhammadan, aku telah membunuh Muhammad. Siapa yang berteriak seperti itu? Ibnu Qamiah. Setelah dia berhasil menombak Mus'ab bin Umair yang membawa bendera. Dan Ibnu Qamiah enggak kenal wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab dikiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mus'ab jatuh meninggal, Ibnu Qamiah mengatakan, "Saya telah membunuh Muhammad." Perang langsung berhenti. Sehingga semua orang langsung berhenti. Pada tingak-tinguk bingung. Muslim sedih, musyrik ingin segera kembali. Kalau sudah berhasil membunuh Muhammad, sudahlah enggak usah perang. Karena mereka tidak punya kepentingan dengan yang lain. Akhirnya kemudian pasukan kembali ke tempatnya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembunyi. Lalu pemimpin pasukan musyrikin ketika perang Uhud siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, karena yang lain sudah pada mati, Abu Jahal mati di perang Badar. Umayyah juga mati di perang Badar. Pemimpin di perang Uhud Abu Sufyan. Kemudian dia tanya, dia teriak, apakah di tengah kalian ada Muhammad? Beliau diam saja. Apakah di tengah kalian ada Abu Bakar? Beliau juga diam saja. Diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jangan ada yang jawab. Ditanya lagi, ada enggak Umar? Beliau diam saja. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, innalanal uzza wala uzza lakum. Kami punya Uzza dan kalian tidak punya Uzza. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan jawab. Dan apa yang kami jawab? Innallaha a'azzu wa a'dham. Sesungguhnya Allah itu al-a'azzu wa a'dham. Allah lebih perkasa dan lebih mulia. Sehingga kalau ada pernyataan kesyirikan yang itu menjadi kebanggaan, jangan dibiarkan. Jawab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang lebih perkasa dan lebih mulia. Tidak boleh ada makhluk yang diagungkan sementara Allah subhanahu wa ta'ala didiamkan. Sehingga pada saat Abu Sufyan mengatakan, karena kami punya Uzza dan kalian enggak punya Uzza, sehingga kami menang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan jawab, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang lebih perkasa. Maka mereka membanggakan Uzza dan dianggap sebagai dewa perang. Kemudian di sini ada informasi bahwa Uzza ada penunggunya, yaitu dari kalangan jin. Bentuknya seperti wanita berambut panjang, sebagaimana ceritanya Khalid Ibnul Walid. Maka pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Mekah, pohon Uzza ini ditebang. Lalu Khalid melihat ada wanita berambut panjang, tapi beliau biarkan saja. Balik kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya telah menyelesaikan menebang Uzza. Apa yang kamu lihat? Saya melihat ada wanita berambut panjang. Berarti kamu belum melakukannya. Balik lagi. Balik, ketemu lagi dengan jin itu, terus dipenggal lehernya. Lalu lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan, itulah Uzza. Jadi sering dia mengeluarkan suara, tapi tidak menampakkan dirinya, sehingga menipu orang-orang yang menyembah Uzza. Akhirnya semakin yakin Uzza datang, merespon doa saya, padahal itu aslinya jin yang disembah. Dan bisa jadi itu terjadi di kalangan masyarakat kita ketika mereka iktikaf di kuburan. Kemudian ada penampakan putih-putih, oh Kanjeng Sunan datang. Padahal cuman ditampakkan aja kelebatan putih-putih. Entah itu kain atau entah itu apa, entah itu ada orangnya atau tidak. Jadi jin menampakkan diri, sehingga membuat orang itu semakin yakin. Apalagi lewat mimpi, ya sudah. Akhirnya ya, dibuat enggak karuan. Padahal mimpi itu ranahnya setan untuk semakin menyesatkan manusia. Kemudian kita lihat manat. Adapun manat, sebuah batu besar yang berada di dekat Gunung Qudaim antara Mekah dan Madinah. Berhala tersebut adalah berhala yang dibadai oleh suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Dulunya mereka memulai ihram untuk haji dari tempat berhala tersebut dan mengibadahinya sebagai ilah atau sesembahan selain Allah Ta'ala. Wadi Qudaid masih ada sampai sekarang ya. Jadi kalau kita lewat dari Madinah menuju Mekah atau sebaliknya akan ada tulisan Wadi Qudaid. Dan di situ ada manat. Bentuknya batu. Itu dipakai sebagai mikot. Mikotnya orang Madinah ketika melakukan haji. Ambil mikotnya di tempat manat. Selanjutnya, ketiga berhala tersebut adalah berhala-berhala yang paling besar di negeri Arab. Allah Ta'ala berfirman, Aqra'aitumul Lata wal Uzza wal Manat. Wa Manata. Wa Manata Thalithata. Langsung di, artinya. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat? Maksudnya, apakah ketiganya memberi kecukupan kepada kalian? Apakah ketiganya memberi manfaat bagi kalian? Apakah ketiganya mampu menolong kalian? Apakah ketiganya bisa mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan? Apakah yang kalian dapati dari berhala-berhala tersebut? Pertanyaan ini adalah dari rangka pengingkaran dan membuka akal-akal mereka akan kembali kepada kecerdasannya. Berhala-berhala itu tidak lain hanyalah seonggok bebatuan dan pepohonan yang tidak memiliki manfaat maupun mendatangkan bahaya. Bahkan semua itu adalah makhluk. Tatkala Allah Ta'ala mendatangkan Islam dan Rasulullah SAW membuka kota Mekah Al-Musharrafah, beliau mengutus Mughirah bin Syu'bah dan Abu Sufyan bin Harb untuk menghancurkan Lata yang ada di Ta'if. Maka keduanya menghancurkan Lata atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus Khalid bin Al-Walid untuk menghancurkan Uzza. Maka Khalid menghancurkannya, menebang pohon-pohon yang ada, serta membunuh jin perempuan yang biasa mengajak bicara kepada manusia dan menyesatkan mereka. Dan beliau meratakannya sampai pada bagian yang paling akhir tanpa tersisa. Walhamdulillah. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan manat. Maka beliau menghancurkannya dan menghilangkannya tanpa bekas. Berhala-berhala tersebut tidak mampu menyelamatkan dirinya. Lalu bagaimana ia akan mampu menyelamatkan orang-orang yang beribadah kepadanya? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manatat tsalitsatal ukhra. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Kemana mereka pergi? Apakah mereka memberi manfaat bagi kalian? Apakah mereka mampu melindungi dirinya dari serangan-serangan tentara-tentara Allah Ta'ala dan pasukan orang-orang yang bertauhid? Ini merupakan dalil bahwa di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada pepohonan dan pepatuan. Bahkan ketiga berhala tersebut merupakan berhala-berhala yang paling besar di karangan mereka. Bersamaan dengan itu Allah Ta'ala menghilangkan wujudnya tanpa bekas. Dia sedikit pun tidak mampu membela dirinya. Dia para berhala itu sedikit pun tidak mampu membela dirinya dan tidak pula memberikan manfaat kepada penyembahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerangi mereka, yaitu para penyembah berhala, dan patung-patung mereka sedikit pun tidaklah mampu mencegahnya. Maka inilah yang dijadikan pendalilan oleh Syekh Rahimahullah bahwa di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada batuan dan pepohonan. Ya Subhanallah. Manusia yang memiliki akal beribadah kepada pepohonan dan bebatuan yang tidak lain adalah benda mati, tidak memiliki akal, tidak mampu bergerak, tidak pula hidup. Kemana perginya akal-akal manusia? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Nah, dan seperti ini yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan futuhat, menaklukkan negeri-negeri yang musyrik, maka salah satu di antara yang beliau lakukan adalah menghancurkan situs-situs kesyirikan yang itu merupakan warisan budaya. Sampai diratakan, tidak ada yang bersisa. Dan enggak ada yang gugat sampai sekarang. Ya, sehingga tidak ada istilah kita akan bangun lagi kuburannya atau patung-patung Lata, Uzza, mana. Karena kalau kesyirikan itu dihancurkan sampai akarnya, maka nanti tidak akan balik lagi. Namun kalau disisakan peninggalannya, berarti masih ada porosnya, belum hilang porosnya, nanti akan balik lagi. Akhirnya dengan alasan ini adalah cagar budaya yang perlu untuk dilestarikan, bahkan orang gali apapun kalau nemu watu ya, kok lapor, ya sudah nanti akan dibeli oleh pemerintah. Akhirnya digali lebih dalam, ketemu candi atau patung-patung ya, setelah itu cuma untuk bahan tontonan saja. Dari sisi manfaat, selain hanya untuk bahan tontonan, tidak ada. Sehingga keberadaan benda-benda seperti ini akan kembali mengundang orang untuk melakukan perbuatan kesyirikan. Makanya kalau menemukan benda syirik itu kan rata-rata antik ya, keris, tombak, terus apa lagi misalnya, ake. Oh ini dulu peninggalan bapak saya, dia ake gambarnya kucing tidur. Bagus, oh ini bisa kalau dipakai untuk ini memancarkan cahaya dan seterusnya. Maka benda-benda yang antik seperti ini, misalnya kita berhasil mendakwai, alhamdulillah yang bersangkutan sudah tobat, tidak lagi punya ketergantungan kepada keris. Tapi keris ini mahal pak, ini kalau dijual harganya bisa ratusan juta. Sayang kalau dimusnahkan, boleh nggak saya simpen? Nanti barangkali kalau ada expo keris saya jual. Kalau Anda tetap simpen, berarti berpeluang akan menjadi pemicu perbuatan kesyirikan berikutnya. Terus gimana? Musnahkan sehancur-hancurnya. Quran Istanbul itu wadahnya bagus pak. Qurannya antik gitu ya, kecil. Saya dititipi orang, Qurannya kecil, ada wadahnya. Ini kalau nggak dimusnahkan, cuma disimpan, ini bagus pak, ini mahal nih sebenarnya, bisa dijual puluhan juta. Tapi ini kalau dijual pasti salah gunakan. Terus caranya gimana? Pokoknya hancurkan semuanya tanpa bekas. Sehingga kalau bentuknya keris ya dirusaki sampai rusak. Karena kalau itu dipakai hiasan juga, ya memang bisa menjadi hiasan, tapi ini berbahaya untuk kelanjutannya. Mumpung orangnya sudah tobat, dia enggak gugat, hancurkan. Kalau dari sisi materi, wah nanti rugi, lebih merugikan kalau terjadi perbuatan kesyirikan. Karena tidak ada ampun dalam masalah ini. Sehingga sekali lagi, untuk situs-situs kesyirikan, jika kaum muslimin sudah berhasil menyadarkan, tapi perhatikan ini yang sifatnya pribadi ya. Kalau Anda ngebom Borobudur ya bahaya. Atau ngerobohkan Prambanan, nah ini masalah besar. Yang sifatnya pribadi, berhasil menyadarkan orang yang punya simpenan keris, punya simpenan jimat, kemudian setelah dia tobat, minta, terus hancurkan. Jangan tertipu dengan keunikannya, ini benda antik, nilainya mahal. Karena dengan sebab seperti ini kadang orang nyimpen, terus ketika disimpen, wanusial ilmu, ketika ilmu itu dilupakan, generasi selanjutnya nggak ngerti, ubidat, disembah lagi. Dan itu sebab kesyirikan di zaman siapa? Nuh alaihi salatu wasalam. Ya awalnya cuma untuk hiasan, untuk mengenang jasa, akhirnya disembah. Wallahu ta'ala alam. Masih ada satu dalil yang akan disampaikan oleh Syekh tentang keberadaan penyembahan terhadap pohon, yaitu hadis Abu Waqid Al-Laitsi. Yang ini pernah kita bahas ketika kita bahas kitab Tauhid, dan insya Allah akan kita baca di pertemuan setelah Syawal insya Allah ya, karena Rabu depan kita libur. sudah masuk 10 terakhir Ramadan, barangkali bapak-bapak ada yang banyak untuk iktikaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selain malaikat Jibril, para nabi dan rasul, apakah ulama yang dikatakan pewaris para nabi juga termasuk pengertian wasilah yang dimaksud Ibnu Qayyim? Ulama bukan wasilah, karena ulama tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi mereka membaca wahyu kemudian diajarkan kepada manusia. Bisa enggak kita sendiri membacanya? Bisa. Kita semuanya bisa membacanya. Sehingga ulama tidak dikatakan wasithah atau wasilah antara Allah dengan para makhluk, karena mereka tidak menerima wahyu. Sedangkan para nabi dan para rasul, mereka menerima wahyu dari Allah. Demikian pula Jibril yang mengantarkan wahyu itu dari Allah kepada para nabi dan rasul yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Allah sebutkan di surat Asyura, di surat Asyura ayat 51 tentang bagaimana cara Allah menyampaikan wahyunya. Allah kasih rincian, wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi idznihi ma yasha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengan seseorang kecuali bentuknya wahyu atau dari balik hijab seperti yang terjadi dengan Musa, au yursila rasula, atau Allah mengutus seorang utusan dari kalangan malaikat, fayuhi biidznihi ma yasha, kemudian Allah wahyukan kepada mereka sesuai yang apa yang dia kehendaki. Cara apa saja yang bisa dilakukan untuk memusnahkan benda syirik? Dibakar, kubur, atau bagaimana? Jawabannya yang penting rusak, sehingga bentuk aslinya sudah tidak kelihatan. Ya, misalnya kalau keris ya, keris itu wadahnya juga menarik ya, jadi wadahnya dibuat rusak, kerisnya juga dibuat rusak. Misalnya bengkongnya ke kanan, kita bengkongkan ke samping misalnya. Intinya sudah tidak lagi terlihat sebagai keris, sehingga kalau kita buang, orang nemu itu sudah enggak menarik untuk diambil. Pada pertemuan sebelumnya disampaikan 12 pokok yang harus dikuasai oleh orang yang dikatakan menguasai Al-Qur'an. Apa saja itu? Di antaranya, saya barangkali tidak bisa menyebutkan semuanya ya. Paham tentang nasih dan mansukh. Mana am, mana khas, mana umum, mana yang khusus. Mana mutlak, mana muqayyad. Termasuk mana idmar, domir ini arahnya kemana. Intinya seperti ilmu usul fikih. Sehingga kalau ada kalimat, cara memahami kalimat ini seperti apa. Nah itu medianya adalah ilmu usul fikih. Nah dalam kajian ilmu Quran, para ulama memberikan beberapa kaidah. Bagaimana cara memahami ayat yang sifatnya umum, bagaimana cara memahami ayat yang sifatnya khusus, ayat yang sifatnya mutlak, ayat yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu ada tambahan keterangan. Bagaimana memahami ayat ini sudah dihapus, mana yang menghapus, nasih dan mansukh. Dan turunannya, yang itu jumlahnya ada 12. Saya tidak hafal semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara saya bekerja di dinas pemeliharaan candi. Apakah pekerjaan ini mendukung kesyirikan? Kalau ada candi yang tidak dipakai kesyirikan, ada nggak? Tetap ada sajen ya. Candi Indah ya. Candi Gebang ada. Candi Gebang. Candi Gebang candinya masih dilestarikan dan kayaknya ada praktek kesyirikannya. Kalau Candi Indah kan murni perumahan. Ada candinya di belakang, di samping sungai ya, dekat rumah saya itu candinya. Tapi ya susah untuk diakses. Candinya kecil kan ya, candinya kecil. Ya kalau dia bisa memilih candi yang di situ tidak ada kegiatan kesyirikan, silahkan dilakukan. Tapi kalau bisa cari pekerjaan yang lain, insya Allah lebih baik ya. Kalau Ustadz Erwandi resign sekarang. Jika si pezina sudah taubat, apakah boleh menikah dengan orang mukmin? Ada di surat An-Nur ayat 3 ya. Az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrik. Wa zaniatu la yankihuha illa zan illa az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Wa zaniatu la yankihuha illa zanin aw musyrikin wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Seorang pezina lelaki tidak menikah dengan kecuali dengan pezina wanita atau wanita musyrikah. Pezina wanita tidak dinikahi kecuali dengan pezina lelaki atau lelaki musyrik. Nah, kemudian ulama menganggap ayat ini agak sulit ditafsirkan. Karena begini, mukmin meskipun dia pezina, dia tidak boleh nikah dengan musyrik, dengan wanita musyrikah. Muslimah meskipun dia pezina, tidak boleh menikah dengan lelaki musyrik. Lalu apa makna ayat ini? Ada dua pendekatan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti. Ayat ini bisa bermakna perintah, bisa bermakna syaknun, tolab, atau bisa bermakna khobar, bisa berita, bisa insya. Kalau dimaknai berita, berarti artinya adalah pezina lelaki tidak akan menikah kecuali dengan pezina wanita atau wanita musyrikah. Dan yang dimaksud berita di sini adalah zina, artinya atau nikah di sini artinya adalah berbuat hubungan badan di luar nikah. Nikah di sini artinya zina. Pezina lelaki tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina, maksudnya berzina dengan, hanya dengan wanita pezina atau dengan wanita musyrikah yang mereka enggak tahu aturan. Atau bisa juga dipahami sebagai insya, kalimat yang isinya perintah atau larangan. Sehingga kalau dipahami insya, pezina lelaki tidak boleh menikah kecuali dengan sesama pezina, wanita pezina atau dengan wanita musyrikah. Tapi tafsir yang kedua ini dianggap tafsir yang aneh. Karena lelaki muslim tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah. Wa ala kullin, kesimpulannya kalau mereka sudah tobat, maka boleh nikah dengan orang yang baik. Karena at-taibu minadzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari perbuatan dosa itu seperti tidak punya dosa. Dan ini ceritanya ada seorang sahabat yang bernama Marthad bin Abil Marthad Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Beliau punya gundik namanya Anak. Gundiknya namanya Anak. Marthad ini ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi mata-mata sebelum Fathu Mekah. Masuk dia ke kota Mekah di tengah orang-orang musyrikin. Di malam hari dia mengintai. Pas di posisi dia mengintai, si Anak buka jendela, lihat Marthad. Di malam hari ya. Akhirnya Anak menawarkan diri. Marsa, daripada kamu sendirian di sana, wes kene tak keloni. Marsa diajak untuk berzina oleh si anak. Ini kan mantan pacarnya. Marsa masuk Islam, anak masih berada di daerah orang musyrik, masih kafir. Si wanita ini masih kafir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang terjadinya pernikahan antara lelaki mukmin dengan wanita pezina. Nah, ketika Marsad masuk Islam, padahal dulunya dia seorang lelaki yang punya pacar, punya gundik si anak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan beliau sebagai sahabat, bahkan jadi orang kepercayaan. Mata-mata itu orang kepercayaan bukan? Ya, kalau bukan orang kepercayaan bahaya, Pak. Dia masuk ke negeri musuh, ke daerah musuh, ya. Untuk kemudian mempetakan kondisi musuh, kalau bukan orang yang dikasih amanah, ini bisa lebih berbahaya. Bahkan bisa membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya mendengar kutipan-kutipan dari Ibnul Arabi disampaikan oleh Ustaz Sunnah. Apakah akidah Ibnul Arabi lurus? Ada dua Ibnu Arabi. Yang pertama Ibnul Arabi. Ada lamnya ya. Ibnul Arabi. Dia ulama mazhab Malikiyah, ahlu sunnah. Meskipun beliau pernah menjadi muridnya Al-Ghazali. Termasuk ulama ahlu sunnah mazhab Malikiyah. Yang kedua Ibnu Arabi At-Ta'i. Yang kedua ini dia mulhid, orang yang sesat karena punya keyakinan hulul, bersatunya antara Allah dengan hamba, bukan wihdatul wujud. Hulul itu lebih parah dibandingkan wihdatul wujud. Kalau wihdatul wujud itu melalui proses, jadi ada tahapan syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Hamba itu kalau ingin menjadi makrifat, dia harus bertahap. Sampai kalau sudah jadi makrifat, maka manunggaling kawula lan Gusti. Ini akidah apa tadi? Wahdah al-wujud. Kalau hulul enggak? Hulul itu Allah bersatu dengan semua makhluk yang dianggap oleh dia sebagai bukti keberadaan Allah. Makanya sampai mereka mengatakan, saya kalau melihat anjing sama dengan melihat Allah. Saya kalau melihat rahib, dia dan rahib sama-sama Allah. Al-ilahu rabbun, al-abdu rabbun, war-rabbu abdun, faman yu'bad. Hamba adalah Tuhan dan Tuhan adalah hamba. Terus siapa yang harus nyembah? Di syair-syair yang mereka buat. Nah, itu akidah hululiyah. Lebih parah dibandingkan akidah wihdatul wujud. Karena kalau wihdatul wujud harus melalui soleh dulu, Pak. Rajin ke masjid dulu, rajin adzan, kadang puasa. Nah, itu baru bisa sampai puncak. Cuman satu ini saja yang menyatu dengan Allah. Yang lainnya ya masih syariat. Kalau hulul enggak, semuanya dianggap Allah. Nah, kemudian cipratan akidah hulul ini sampai ke win ya. Sehingga ada kalimat ya, subhanallah dari kalimat ini ya, anjinghu akbar. Itu karena mereka anggap ya, ketika kami itu melihat anjing, kami menganggap ini adalah salah satu di antara bukti tanda kuasa Allah, sehingga kami melihat Allah di situ. Nah, terus mereka buat kalimat itu ya. Maha suci Allah dari perkataan dan ucapan mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah zakat fitrah dibayarkan kepada orang miskin sepekan sebelum Id? Ulama khilaf tentang masalah ini. Dan pendapat yang benar, ini bayar zakat sebelum waktu. Karena zakat fitrah itu waktunya adalah ketika sudah masuk waktu fitri. Dan waktu fitri itu ditandai dengan terbenamnya matahari di hari terakhir Ramadan. Terbenamnya matahari masuk tanggal 1 Syawal. Karena itu tidak diperkenankan menyerahkan zakat fitrah sebelum waktu fitri, karena dia berarti membayar zakat sebelum waktunya. Tapi boleh dititipkan. Boleh dititipkan. Sehingga kalau ada orang menyerahkan ke panitia sekian hari sebelum Idul Fitri, maka status panitia ini apa? Orang yang menerima amanah untuk menyalurkan zakat fitrah. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam kisah Abu Hurairah menjaga makanan Ramadan. Nah, itu maksudnya adalah zakat fitrah. Lalu ada jin yang mencuri selama berapa malam? 3 malam. Sebelum waktu penyerahan. Nah, berarti makanan itu sudah dikumpulkan yang nanti mau disalurkan untuk kepada fakir miskin. Namun sudah dikumpulkan terus dijaga oleh Abu Hurairah 3 hari sebelum penyerahan. Kejadiannya 3 hari, kita enggak tahu penyerahannya kapan. Kemudian kapan mereka mengumpulkan? Yang jelas kejadiannya 3 hari. Sehingga kemudian di malam yang ketiga Abu Hurairah berhasil nangkap itu jin. Terus jin itu ketika mau dilaporkan dia merengek. Akhirnya dia ngasih apa? Ngasih nasihat, baca ayat kursi sebelum tidur. Lalu barulah dilepaskan oleh Abu Hurairah. Nah, setelah itu masih ada berapa malam lagi baru Idul Fitri? Wallahu alam, kita tidak tahu. Yang jelas berarti ini dalil bahwa zakat dalam bentuk makanan ketika Ramadan itu sudah boleh dititipkan kepada panitia sebelum Eid. Tapi panitianya jangan pulang kampung ya. Ada satu perumahan panitianya mudik ya. Kemudian jamaahnya mudik semua, titip di panitia. Akhirnya karena panitianya mau mudik ya, dibagikan sebelum mudik. Dan yang bagus, zakat fitrah itu mengikuti jiwa. Di mana orang itu berada, disitulah zakat fitrah dibayarkan. Sehingga kalau kita umroh pas lebaran di tanah suci, berarti zakat fitrahnya di mana? Di tanah suci, bukan di Indonesia. Karena itu tidak perlu titip. Pak, saya mau mudik. Ya sudah, zakat di sana, di kampung. Nah, ini gimana saya mau pulang kampung? Ya, zakat di kampung, bertepatan. Kampung kamu kan butuh, ada mungkin orang-orang yang miskin, kasihkan. Saya mau mudik ke Jakarta. Di Jakarta ada orang miskin enggak? Enggak ada, Pak. Ya sudah, bawa zakat fitrahnya ke Jakarta. Insyaallah untuk Indonesia tidak susah orang mencari orang miskin ya. Kecuali kalau Anda mau mudik ke Qatar gitu. Wah, ini orang mudik ke Qatar, Pak. Sehingga kalau di Indonesia insyaallah masih mudah menemukan orang miskin. Di mana kita berada, di malam Id, disitulah zakat fitrah dibayarkan. Sehingga jangan titip zakat fitrah ke panitia. Wallahu a'lam. Apakah darah haid yang keluar lebih dari 7 hari masih disebut haid karena kebiasaannya hanya 7 hari kemudian berhenti pada waktu pertama keluar pada waktu pertama keluar darah, esok harinya berhenti, esok harinya hanya bercak coklat, pada hari ke-4 sampai hari ke-11 masih keluar darah. Kalau Anda bukan termasuk yang mengalami istihadhah, jadi wanita itu dibagi menjadi 2. Pertama yang siklusnya masih normal, yang kedua yang dia mengalami istihadhah. Istihadhah itu ya keluar terus jadinya kacau ya. Misalnya karena menggunakan IUD, ya, akhirnya terjadi gesekan terus sering keluar darah. Nah, itu bisa jadi mengalami istihadhah. Maka gak bisa dibedakan mana haid, mana bukan haid. Tapi selama ada masa suci, ada kondisi di mana tidak keluar sama sekali, berarti dia tidak mengalami istihadhah. Karena itu ketika tidak mengalami istihadhah, selama darah itu keluar, selama darah itu keluar, apapun bentuknya di rentang tertentu, itu statusnya haid. Misalnya tadi ya, biasanya kebiasaannya 7 hari. Setelah 7 hari masih keluar. Pada hari pertama keluar darah, esok harinya berhenti. Esok harinya hanya bercak coklat. Kalau itu masih satu rangkaian, maka semuanya terhitung haid. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya kita menabung di bank dengan maksud agar bisa menggunakan fasilitas bank, yaitu untuk kemudahan transaksi dengan menggunakan kartu ATM? Jika fasilitas itu fasilitas yang sifatnya bawaan murni dari bank, seperti lalu lintas uang, ya memang fungsinya untuk lalu lintas uang bank itu, atau untuk penarikan uang, Anda bisa narik di ATM manapun, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau fasilitas itu di luar fasilitas pokok fungsi uang, misalnya nanti dapat fasilitas bisa menginap di hotelnya bank, andaikan bank punya hotel ya, atau bisa menggunakan auditorium bank gratis karena Anda nasabah. Kalau enggak nasabah enggak boleh. Atau boleh ngadem di bank kalau kepanasan. Kalau ngadem enggak apa-apa ya. Emang itu enggak bisa dimatikan AC-nya. Atau fasilitas yang lain, dikasih mukna atau dikasih apa misalnya. Nanti Anda akan dapat e-tol dan itu ada isinya gratis 50.000. Ini berarti di luar fungsi utama penyimpanan uang, maka fasilitas ini riba. Tapi kalau Anda bisa narik di semua tempat di ATM, itu kan berarti Anda ngutangi bank, terus bank mengizinkan, silahkan Bapak tagih utang ini dimanapun yang ada nama saya. Anda misalnya menabung di bank BEX, kemudian ketika Anda nabung, pokoknya kalau ada ketemu nama BXX, silahkan saya ditagih. Ini yang disebut dengan suftaja. Suftaja itu menyerahkan uang ke A, lalu A mengizinkan kepada kita sebagai pemilik utang, karena A ini utang ke kita ya. A utang, saya diutangi 100 juta, A diutangi 100 juta oleh kita. Terus A mengizinkan, nanti kamu kalau ketemu yang berlogo A, silahkan uangnya ditagih. Logo A di mana Pak? Lihat di batuknya. Kalau ada logo A, silahkan ditagih. Misalnya seperti itu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah bagi hasil di bank syariah diperkenankan untuk kebutuhan sehari-hari? Ya, kalau ini dugaan saya adalah deposito syariah. Yang saya tahu, wallahu a'lam, bagi hasil di bank syariah yang bentuknya deposito syariah belum murni bebas riba, sehingga kami sarankan hasilnya jangan diambil, ataupun kalau diambil ya disalurkan ke IBR agar bisa disalurkan ke yang membutuhkan yang lain. Yang kedua, kalau bisa uang itu dipindah, Anda pindahkan untuk yang produk wadiah tanpa tambahan sama sekali. Kalau yang produknya mudharabah masih ada tambahan, kalau yang wadiah enggak ada tambahan. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Dan sebagai informasi untuk kajian ya, yang pertama kajian Rabu pagi ini yang terakhir sebelum Id, insyaallah untuk masuk kembali menunggu pengumuman dari Dewan Hisab ya. Semuanya sudah masuk grup ya. Yang belum masuk grup silakan daftar di grup agar nanti tidak kecelik pas libur ternyata datang. Yang kedua, untuk kajian Sabtu dan Ahad selama Ramadan, untuk Sabtu besok kami mohon maaf dipindah ke Suciati siang setelah zuhur. Sabtu khusus besok dipindah ke Suciati, bahas fikih i'tikaf. Untuk Ahadnya di Sopalan masih masuk ya. Dan untuk Senin buka puasa di kerajaan, karena ini kajian kampung, insyaallah tetap ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.